إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي بالله مسلمين مسلمات رحمكم الله سبحانه وتعالى الحمد لله شكر فضل الله سبحانه وتعالى yang telah tak henti-henti memberikan kepada kita kurnia hidayah taufik nikmat yang begitu banyak, kesihatan, masa yang lapang, sehingga kita dapatlah bertemu pada malam ini untuk kita sama-sama teruskan bacaan pada tafsir Ibn Kathir. InsyaAllah pada malam ini kita masuk pada qaulullah subhanahu wa ta'ala ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إخوتي في الله آيات sebelum ini إياك نعبد وإياك نستعين telah kita jelaskan. إياك نعبد وإياك نستعين di mana merupakan Iyyaka na'budu batasan ataupun sempadan hak Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana disebutkan di dalam hadis al-Qudsi bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala membahagi surah Al-Fatihah kepada qismain, kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana hak Allah Subhanahu wa ta'ala dibatasi ataupun sampai batasan dia kepada qaulullah Subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu. Kemudian selepas itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang merupakan sempadan juga ataupun batas hak hamba-Nya, seperti mana juga disebutkan dalam hadis qudsi Iyyaka nasta'in, iaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mulah kami meminta. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman اهدنا الصراط المستقيم اهدنا وعليكم السلام اهدنا تنجوكلا kami الصراط المستقيم jalan yang lurus. اهدنا الصراط المستقيم تنجوكلا kami الصراط المستقيم jalan yang lurus. الهدايه اهدي hidayah ikhwati fillah, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan membekali mereka dengan akal fikiran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu dan mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab. Rasul-rasul yang diutus, kitab-kitab yang diturunkan, semuanya menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua menyeru kepada al-haq dan memperingatkan manusia daripada kebatilan. Kemudian selepas itu Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan manusia ataupun menyerahkan kepada manusia pilihan setelah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul-rasul, menurunkan kitab-kitab, menjelaskan semuanya perkara-perkara yang baik dan yang buruk. Sekarang tinggal manusia memilih mana satu jalan yang dia nak jalani ataupun yang dia pilih. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu daripada Rabb kamu. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang nak maka berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang nak memilih jalan kekufuran maka kafirlah. Suratul Kahfi ayat 29. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk menerangkan kebenaran kepada manusia, kepada umatnya seluruhnya, dan menyerahkan pilihan kepada mereka mana satu jalan yang mereka pilih. Siapa yang memilih jalan taat maka mereka mendapatkan manfaatnya, dan siapa yang memilih jalan sesat, jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka merugikan diri mereka sendiri. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Surah Yunus 108. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai manusia umatku, sebab seluruh manusia adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sehingga akhir zaman, semua adalah umat Nabi. Jangan kata orang-orang Yahudi bukan umat Muhammad yang sekarang ini, orang-orang Hindu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas, qad ja'akumul haqqu min rabbikum, telah datang kebenaran daripada Rabb kamu. Faman ihtada, siapa yang mengambil kebenaran tersebut, fa innama yahtadi li nafsi, maka hidayah tersebut untuk diri mereka. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, siapa yang sesat tidak menjumpai jalan hidayah yang saya tunjukkan, fa innama yadhillu 'alaiha, sebenarnya dia sesat daripada mendapatkan jalan hidayah tersebut. Wa ma ana 'alaikum biwakil, katakan wahai Muhammad bahawa saya tidak ada kuasa selain daripada itu. Saya hanya menyampaikan sahaja, saya hanya penyampai sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa biwakilin 'alaihim, tidak mempunyai sesuatu kekuatan apapun untuk memberikan hidayah kepada mereka, mencapakkan hidayah di hati-hati mereka. Sekalipun keluarga dekat, sekalipun karib kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat risaukan mereka dan memanggil satu demi satu, wahai keluargaku, wahai Fatimah, wahai Abbas, ya, dan seterusnya, satu demi satu keluarganya diseru. I'malu, kata Rasulullah SAW, berbuatlah, beramallah. Fa inni la ugni ankum minallahi syai'a, sebab saya tidak dapat memberikan manfaat apa-apa seandainya kamu kafir, seandainya kamu kafir. Jadi itulah Rasulullah SAW nak menjelaskan kepada kita bahawa hubungan kerabat karib dengan Rasulullah SAW, dengan menunjukkan salasilah bersambung kepada Nabi, saya adalah syarif, saya adalah sayyid, itu tidak dapat memberikan keuntungan apa-apa kalau anda tidak beriman dan beramal soleh dan tidak bertakwa. Tidak ada gunanya langsung. Dia ada syaraf, dia ada kebaikan, sebab dia satu keluarga, ada salasilah keturunan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu tidak dapat memberikan apa-apa kalau dia kafir. Yang dapat manfaatnya adalah bila dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama fitrah, agama yang dapat diterima oleh akal sihat, jiwa yang betul. Dia adalah din, agama akal. Maknanya sangat menggalakkan manusia untuk berfikir. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kebenaran dan kebatilan, dan telah memerintahkan semua kebaikan, dan juga telah mencegah semua. Tidak ada satu kebaikan pun yang tidak diseru oleh Allah ataupun Rasulnya. Tak ada satu keburukan pun, kebatilan yang ditinggalkan oleh Rasulullah tidak dijelaskan. Semua telah dijelaskan oleh Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah menghalalkan yang at-tayyibat. Wa halat tayyibat. Dan telah menghalalkan yang tayyibat. Tak payahlah kita nak sebut, ada tayyibat yang lain tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buah mengkudu, adakah disebut di dalam Al-Quran? Tak ada. Di dalam hadis-hadis Rasulullah tak ada. Itu tayyibat, tak masuklah dalam tayyibat. Jadi ayat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Dalam Al-Quran disebutkan secara umum at-tayyibat, wa halla at-tayyibat. Semua yang baik-baik, semua yang baik-baik dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga al-khaba'is telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang tidak baik diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam memilih satu agama pun. Tidak ada paksaan. Islam tidak pernah memaksa orang lain non-Muslim untuk masuk memeluk Islam. Sekalipun Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Umirtu an uqatil an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah." Bukan itu maknanya. Jadi Rasulullah sallallahu pernah bersabda, "Umirtu, saya diperintahkan an uqatil an-nasa, untuk memerangi manusia, hatta, sehingga yashhadu, sehingga mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah wa anni Rasulullah, dan saya adalah Rasulullah." Maknanya apa? Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia supaya masuk Islam. Itu secara zahir, betul tak? Tetapi kita perlu memahami daripada konsep sejarah, adakah Rasulullah SAW demikian? Itu satu. Yang kedua, mungkin boleh timbul juga kesilapahaman. Rasulullah SAW mengatakan bahawa rezekiku di bawah rumhi, di bawah apa? Tombak saya. Jadi seolah-olah di sini bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidupnya hanya berperang, harta bendanya dan kekayaannya, rezekinya didapatkan daripada berperang. Tidak demikian, ikhwati, tidak demikian. Yani asasnya Islam, menyeru kepada Islam, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru seluruh alam, seluruh manusia untuk masuk memeluk Islam. Sebab itu adalah kebaikan untuk mereka. Akan tetapi bila mereka enggan, mereka tidak mahu, menolak, di sana ada pilihan-pilihan, pilihan-pilihan. Seperti mana sejarah menyaksikan, seperti mana dapat kita lihat dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslimu taslamu. Masuk Islam kamu selamat. Tetapi kalau kamu tidak masuk Islam, maka bayar jizyah. Bayar jizyah. Yang ketiga, kalau tak nak ini, tak nak itu, maknanya kamu nak sesuatu yang lain, permusuhan dengan Islam, maka peperangan. Jadi dia datang pada pilihan yang ketiga. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah 256, لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا إكراه في الدين tiada paksaan di dalam agama ikhwati sebab dah jelas tidak perlu dipaksakan lagi tidak perlu kita paksakan ar-rusd jalan hidayah jalan yang lurus dah jelas قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى siapa yang beriman maka dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat ikhwati fillah dalam kita punya apa nama dia ni terjemahan ini insyaallah saya pun akan baca nanti dan saya sebenarnya yang saya bacakan adalah tambahan daripada apa yang ada kita di hadapan kita itu kita boleh baca insyaallah baik seperti saya katakan tadi ikhwati bahawa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para dai dan sesiapa pun yang menyeru kepada kebaikan kebenaran mereka hanya sebagai muballigh kata rasul kata Allah Subhanahu wa taala wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin surah al-ankabut ayat 18 oleh itu dapat kita simpulkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala sendiri semata-mata dan tak ada seorang pun yang boleh tak ada seorang pun yang mampu menguasai hati seseorang adakah dia terhidayah ataupun dia kafir walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Allah Subhanahu wa taala surah al-qasas 56 innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sesungguhnya kamu wahai Muhammad tak sanggup tak mampu tak ada kemampuan untuk memberikan hidayah kepada sesiapa pun yang kamu cintai yang kamu sukai Muhammad Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Baik. Soalannya sekarang, kalau begitu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah? Kalaulah hidayah itu di tangan Allah Subhanahu taala dan hanya kita ni hanya penyampai sahaja. Siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah? Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan hidayah kepada mereka yang berhak. Siapa yang berhak? Yaitu alladzina tadau zadahum huda wa ataahum taqwahum. Siapa yang mengikuti jalan-jalan hidayah? Jalan-jalan hidayah, jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maknanya seluruh semua kebaikan-kebaikan yang ditunjuk oleh Allah di dalam Al-Quran dia ikut. Semua yang ditunjuk kebaikan-kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diikut itulah yang berhak mendapatkan hidayah walladzina tadau zadahum huda wa ataahum taqwahum siapa yang ingkar dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wa a'rada anhu dan berpaling daripada jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah dan rasulnya mereka lah yang berhak untuk tidak diberi hidayah Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 3. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Jadi jangan suka-suka hati kita kata saya tak dapatkan hidayah. Maknanya anda seolah-olah mengakui bahawa anda dalam keadaan kadhib, kafir. Anda mengakui bahawa anda dalam keadaan yang sangat teruk. Sepatutnya sebaliknya kita mesti mengatakan semoga Allah memberi hidayah kepada saya. Sebab yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengikut jalan-jalan Allah, jalan-jalan Rasulullah. Sebaliknya yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang maksiat. Mereka yang maksiat. Mereka yang mengingkari jalan-jalan Allah, tidak ikut jalan yang telah ditunjukkan oleh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan Allah tahu ini satu keyakinan, satu i'tiqad yang perlu kita tanam dalam diri kita. Allah Maha tahu tentang apa yang akan berlaku pada masa datang tentang kita. Kita selepas ini ke mana dan apa yang berlaku dan seterusnya. Dan seterusnya jauh lagi, kita ke syurga ke ataupun ke neraka. Allah Subhanahu wa taala dah tahu dan telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz. Kalau begitu, fatimal amal, untuk apa kita berbuat? Kalau semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditentukan si fulan, si A itu masuk neraka, si B masuk syurga, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa kita beramal? Beramal macam mana pun kalau Allah dah tetapkan, macam tu juga tak berubah. Betul tak? Pikiran itu timbul. Betul? Kalau kita timbulkan soalan itu, saya rasa tak pelik. Sebab sahabat Nabi pun timbulkan soalan yang sama. Fatimal amal ya Rasulullah. Kalau apa yang akan berlaku akan datang adalah fima jaffat as-suhuf. Telah di jaffatil qalam. Sudah dituliskan oleh kalam, oleh pen Allah Subhanahu wa taala, telah ditulis di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala ketentuannya. Fatimal amal, untuk apa kita beramal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu apa nama dia, rumusan, satu kunci kepada kita. I'malu, buat je. Beramal sahaja. Fa kullu muyassarun lima khuliqalah. Kamu akan dimudahkan kepada apa yang kamu diciptakan untuknya. Kamu diciptakan untuk syurga, kamu akan dimudahkan beramal untuk syurga. Kalau kamu diciptakan untuk masuk neraka, maka kamu akan dimudahkan beramal amalan neraka. Beramal saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ikhwati fillah, seolah-olah Rasulullah sallam nak mengalihkan kita punya pikiran ataupun perhatian kita. Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan fikir apa yang dibuat oleh Allah untuk kamu. Jangan fikir apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu pada masa akan datang. Satu minit selepas ni, dua hari, tiga hari akan datang, satu minggu, sebulan dan seterusnya. Jangan fikir yang itu. Sebab itu kerja siapa? Dan mustahil, tidak mungkin. Tidak mungkin bagi seseorang pun untuk mengetahui sedikit pun tentang apa yang rahsia, apa yang dicatatkan untuk dirinya, ditetapkan oleh Allah untuk dirinya pada masa akan datang. Tak mungkin. Jadi kalau tak ada jalan untuk tahu, kenapa tidak menyibukkan diri kita dengan apa yang ada di hadapan kita ni? Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sangat adil dalam keadaan cenderung untuk melakukan kekafiran, kufur, dan ada kecenderungan untuk melakukan iman. Dalam keadaan mukhtar, tidak terpaksa. Allah utuskan Rasul. Turunkan kitab-kitab. Turunkan kitab-kitab. Dan selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala utuskan lagi para penyeru-penyeru, pendai-pendai, sentiasa menyampaikan kepada kita jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi manusia ini berhak memilih atau tidak? Dia terpaksa ke atau tidak? Kita pergi ke surau atau tidak? Kita solat, nak solat ke tak nak solat? Itu betul-betul dalam ikhtiar kita, dalam maksudnya pilihan kita. Nak tak nak? Nak berdiri, nak pergi ambil sembahyang? Tapi kan ustaz, kalau tak ada hidayah, kan tak berlaku juga. Dia duduk fikir macam tu. Betul lah ustaz, ini kan pilihan. Betul, saya setuju dengan ustaz. Betul, setuju. Kalau saya nak berdiri, saya boleh berdiri. Saya nak pergi tandas tu, ambil air sembahyang, buka, pergi air sembahyang, buka paip, itu saya setuju ustaz, itu memang pilihan. Tapi cuba ustaz bayangkan, saya berdiri, saya dah masuk tandas, tapi kalau tak ada keinginan nak buka paip tu, tak ada hidayah. Tiba-tiba masuk tu, kita keluar balik. Ha, macam mana? Ini sebenarnya kita pusing balik. Rasulullah dah cakap pada kita, jangan fikir apa yang akan di, apa yang di, di, dibuat oleh Allah untuk kita. Apa yang tertetapkan oleh Allah untuk kita. Fikir sekarang apa yang ada di hadapan kamu. Ini sebelum berbuat kita dah kata, kan hidayah daripada Allah. Itu hidayah tu yang kamu nak kata tu adalah takdir. Saya sederhanakan. Kita hanya dapat tahu takdir Allah Subhanahu Wa Taala selepas berlaku benda itu. Ini kita duduk fikir akan yang akan datang. Kalau tak saya tak buka tu kan mungkin hidayah Allah tak jadi. Mungkin. Tapi kamu tak buat kenapa? Okey? Kita tak solat dah masuk waktu maghrib. Itu dah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dah dah lepas. Dah lepas semua perkara-perkara yang telah berlaku. Satu minit lepas, satu saat lepas, itu telah termaktub. Kita dapat tahu dah. Oh, itu rupanya yang termaktub di Lauhul Mahfuz. Tapi yang akan datang, kita bincang semua, semua perkara yang akan bincang, kita bincang hari ini, sekarang ni, adalah yang akan datang. Yang akan datang. Kiri atau kanan, syurga atau neraka. Itu saja, kita sibuk dengan itu. Okey? Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia dalam keadaan mukhtar. Boleh memilih, bebas, merdeka. Okey? Qala Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura." Surah Al-Insan ayat 3. Dan hargailah akal. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menghargai akal manusia. Dan disebabkan akal itulah, adanya akal tersebut sehingga taklif ada, pembebanan ada. Kalau tak ada akal, maka tak ada pembebanan. Budak kecil yang tak berakal lagi, ataupun orang tua yang dah nyanyuk, dah akal tak ada, ataupun orang gila, ataupun orang tidur, akal tidak berfungsi, ataupun orang gila, ataupun orang tak sedar, tak sedar. Semua itu dia di luar daripada jangkauan kesedaran manusia. Dia tidak dalam keadaan mukhtar dapat memilih. Baik, ikhwati fillah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di sini betul-betul menciptakan manusia dalam keadaan mukhtar, dan dengan demikian Allah Subhanahu Wa Taala telah memiliki hujjah yang begitu kuat kepada manusia sehingga tidak timbul lagi, tidak tinggal lagi satu hujjah pun di akhirat nanti yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak adil, tidak menurunkan petunjuknya. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu ikhwati, saya rasa penting untuk kita tahu apa langkah-langkah, apa cara-cara supaya kita kekal dalam hidayah, supaya kita dapat kekal kuat dan yakin. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada dua perkara yang saya nak sebut. Yang pertama sekali, yang dapat meningkatkan keimanan. Kita iman dah ada, alhamdulillah. Apa cara untuk mengekalkan dan meningkatkan lagi keimanan kita? Yang pertama sekali, talabul hidayah ila siratillahil mustaqim. Yang pertama, kita sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberi hidayah kepada sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Dan seorang muslim yang baik, seorang muslim yang solat, sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali solat, ihdinas siratal mustaqim. Sebuah hadis daripada Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu berkata, dia menceritakan, qala li Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, ya Syaddad, idza ra'aita an-nasa qad iktanazu, bila kamu menyaksikan manusia memperbanyak harta benda, ya, menimbun harta benda daripada emas dan perak, faqniz anta haula'il kalimat, maka kamu timbunlah, maka kamu kumpulkanlah pahala-pahala yang banyak dengan mengucapkan empat perkataan, haula'il kalimat, ataupun mengucapkan doa-doa yang saya akan ajarkan ini, kata Rasulullah. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri. Ya Allah, kata Syaddad ataupun Rasulullah mengajarkan kepadanya, inni as'aluka as-sabata fil amri. Saya meminta keteguhan, ketegaran, ketetapan di dalam urusan ini, yaitu di dalam agamamu, ya Allah. Wal azimata 'alal rusyd, dan kekal kuat di dalam petunjukmu. Was'aluka mujibati rahmatika, dan saya meminta apa-apapun amalan-amalan yang dapat menurunkan rahmatmu, ya Allah. Wa azaima maghfiratika, dan juga amalan-amalan yang dapat menyebabkan saya diampuni, ya Allah. Wa as'aluka syukra ni'matika, dan saya meminta kepadamu, ya Allah, supaya saya dapat mensyukuri nikmatmu. Wa husna ibadatika, dan beribadah dengan baik kepadamu. Wa as'aluka qalban saliman, dan saya meminta hati yang selamat. Hati yang selamat. Wa lisanan sadika, dan juga lidah yang jujur. Wa as'aluka khaira ma ta'lam, dan saya juga meminta, ya Allah, khaira ma ta'lam, apa-apa yang baik daripada apa yang kamu ketahui. Wa a'udhu bika min syarri ma ta'lam, dan saya meminta lindung daripada apa-apapun keburukan yang kamu ketahui, ya Allah. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan saya meminta ampun daripada apapun dosa yang kamu ketahui pada diri saya. Innaka anta allamul guyub, sesungguhnya engkau, ya Allah, maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah. Taib, jadi kita sentiasa meminta ketetapan hati, ketetapan hati dan ketetapan iman. Jadi maksudnya di sini adalah yang pertama-tama sekali adalah doa. Doa. Kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikekalkan di dalam jalan ini, di dalam jalan Islam, di jalan hidayah, jalan sunnah. Yang kedua, ikhwati, al-istiqamati ala dinillah. Itu juga yang dapat mengekalkan kita di jalan yang lurus. Kita tetap istiqamah. Al-istiqamati ala dinillah, konsisten dengan agama ini. Wa adami tafrid, dan kita jangan berlebih-lebihan walaupun sedikit, tetapi kekal, itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabbul a'mali ila Allah adwa muha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kekal walaupun sedikit. Jangan terlalu banyak tetapi dia berhenti-henti, dia cepat boring, dua kali tiga kali buat dia tinggalkan. Tetapi yang dikehendaki ataupun disukai oleh Allah. Rasulullah cakap macam tu. Ahabbul a'mali ila Allah, sebaik-baik amalan yang dicintai, disukai oleh Allah SWT adalah yang kekal walaupun dia sedikit saja. Walaupun dia dua rakaat, walaupun dia satu rakaat. Kita nak juga bangun tengah malam. Kita juga nak solat witir. Orang lain solat witir 11, kita tak mampu. Satu rakaat pun boleh. Rasulullah SAW pun pernah salat witir satu rakaat. Uthman ibn Affan, sahabat-sahabat yang mulia, pernah salat witir satu rakaat. Mereka-mereka yang lebih baik, yang lebih hebat daripada kita, pernah salat witir dah satu rakaat. Kita buat satu rakaat dulu, kemudian nanti tambah tiga menjadi tiga rakaat, dan seterusnya ikhwati fillah. Jadi afdalul a'mali adwamuha wa in qalla. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima. Wassalam. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati mustaqima. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutlah. Ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, dan janganlah kamu ikut jalan-jalan yang lain, sebab banyak jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, maka kamu pun akan terpecah-pecah. At-tafarruq, bukan ikhtilaf, berbeza. Ikhtilaf itu adalah perbezaan ataupun perselisihan. Tafarruq adalah perpecahan, ikhwati. Tafarruq adalah perpecahan, dia buah daripada perselisihan kalau tidak ditangani dengan baik. Perselisihan adalah hal yang wajar. Perselisihan pendapat sebab kepala yang berbeza dan latar belakang ilmu yang berbeza. Di dalam mengkaji satu-satu hadis yang sama, mungkin hasilnya akan berbeza. Betul? kesimpulan yang akan dicapai dia akan berbeza. Mungkin kesimpulannya hampir sama. Hampir sama. Sama-sama dia sampai kepada, oh halal. Dia wajib. Tetapi orang yang pertama, si A, mendapatkan 3 ataupun 4 poin pengajaran yang didapatkan. Tetapi yang si B mungkin boleh mendapatkan 10 pengajaran daripada nas yang sama ataupun hadis yang sama. Ikhwati fillah. Kemudian seterusnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Surah Ibrahim ayat 27. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan mereka-mereka yang beriman, hati mereka bilqawli sabiti, dengan perkataan yang kekal, yang tegas, fil hayati dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat nanti. Qatadah, salah seorang tabi'in, berkata, ammal hayatud dunia fayusabbituhum bil khairi wal amalis salih. Adapun penetapan Allah pada hati mereka di kehidupan dunia ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan mereka, menetapkan mereka dalam kebaikan, wal amalis salih, dan beramal salih. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan mereka dalam jalan yang lurus. Wa fil akhirah, yang dimaksud dengan al-akhirat, as-sabat, ketetapan hati, ketetapan diri di dalam di akhirat adalah fil qabr, inda su'al. Dia kekal, dia tegas, dia tetap hati dia. Jawaban dia lurus, pasti. Tidak ragu. Ketika ditanya di dalam kubur, itu yang dikehendaki, kita kehendaki. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabiti fil hayati dunia wa fil akhirah. Kemudian cara yang ketiga supaya kita tetap kekal di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, at-tamassuk bis sunnah. Kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan ya ikhwati, tidak ada pilihan. Anda hanya mempunyai satu pilihan, hanya berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Sunnah siapa yang anda nak ikut? Sunnah siapa? Nabi juga, Nabi Isa. Tak boleh, tak ada, dah hapus kira dah. Nabi juga, Nabi lain. Nak Nabi lain, bukan Nabi Muhammad. Nabi Musa, dah hapus kira, tak boleh dah. Tak boleh, saya kata tak boleh. Berani ustaz kata, saya berani. Sebab apa? Nabi yang cakap. Itu sedapnya kalau kita, setiap apa yang kita kata, kita connectkan kepada Rasulullah. Kita berani. Nanti kita di akhirat, nanti kita tunjuk Nabi je. Kenapa kamu buat itu? Nabi cakap. Nabi cakap. Tapi kalau kita tak ikut Nabi, siapa yang anda nak tunjuk? Siapa yang nak pertanggungjawabkan anda? Tak ada. Tak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjumpai Umar, tengah membuka-buka belek-belek kitab Taurat. Kitab Taurat. Kata Rasulullah SAW, apa ni? Ini kitab-kitab Taurat ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tak suka. Rasulullah SAW, wallahi ya Umar, wallahi alladhi nafsi biyadi, demi Allah, kata Rasulullah SAW, seandainya Musa datang pun, ma wasi'ahu illa taba'ani, dia tidak ada jalan kecuali dia ikut di belakang saya. Dia ikut petunjuk saya. Dia ikut apa yang saya bawa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada jalan. Seandainya Musa alaihissalam dipanjangkan umurnya sehingga mendapati saya, menjumpai saya, dia tak boleh buat satu pengajaran, buat majlis ilmu lain. Tak ada. Dia kena ikut majlis ilmu saya. Gitu. Buktinya lagi adalah hadis mutawatir. Hadis turunnya Isa alaihissalam. Betul? Hadis mutawatir. Turunnya Isa alaihissalam di akhir zaman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa imamukum minkum, wa imamuhum minkum, dan imam mereka daripada kalangan kamu. Di mana Isa alaihissalam bersalat jemaah bersama-sama dengan jemaah muslimin. Jemaah muslimin tengok Nabi datang, Nabi Isa alaihissalam datang ikut sekali berjemaah. Siapa yang patut kita dahulukan jadi imam? Logik. Nabi Isa nabi kan? Dia bersaudara dengan Rasulullah. Bersaudara dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah sendiri mengatakan, kami ma'asyiral anbiya bersaudara. Bersaudara. Jadi ini adik-beradik Rasulullah. Kenapa kita tak? Dia manusia yang mulia. Dia adalah nabi. Tetapi kata Rasulullah, wa imamuhum minkum, imam mereka ketika itu adalah sebahagian daripada kamu. Isa pun tak berhak naik ke depan. Ini menunjukkan keimaman. Ini menunjukkan bahwa ajaran Nabi SAW yang sebagai imam ketika itu didahulukan. Ikhwati fillah. Jadi tak ada satu pun yang kita boleh ikut kecuali bertamasuk. Tak ada pilihan lain, tamasuk dengan sunnah, berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya, kita semua nak bertamasuk, berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Tetapi masalah besarnya, kita tak tahu sunnah Nabi. Oleh itu kita kena duduk majlis ilmu, nak tahu kembali, nak belajar, nak kaji balik mana sunnah Nabi ni, supaya kita nak berpegang. Kita nak pegang, tak dapat apa yang kita nak pegang. Macam mana? Pegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Orang setengah kumpulan silap tafsir. Dia kata hablullah, tali Allah. Dia pergi ambil tali besar, tali kapal tu. Ini berlaku bukan jenaka lah. Saya pun alhamdulillah saya tak masuk, tetapi kawan-kawan saya dah masuk semua. Kata nak minta berkat dalam kumpulan tu. Dan ini masih ada berlaku lagi di belahan bumi. Jadi diambillah tali besar tu, dibentang dekat ruang tetamu. Budak-budak yang dah balik ni disuruh berpegang ke situ. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Tu pegang teguh dengan tali kapal tu, tali besar tu. Tapi iyalah, okey juga dia, okey itu maksud saya. Apa yang dilapaskan di situ bukan apa-apa, benda lain. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya berjanji akan menunaikan solat, saya tinggalkan solat, saya tidak berzina. Benda-benda baik semua, tetapi tafsiran dia dengan tali Allah tu, itu yang saya inikan, yang saya sangat sayangkan. Jadi kita nak berpegang teguh kepada sesuatu, kita kena tahu, kita kena belajar. Oh, ini yang perlu dipegang, ini yang tak perlu dipegang, ini yang tak boleh dipegang. Okey? Jadi kita kena belajar. Kita semua dah tahu konsepnya, kita kena berpegang ikut jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak perlu kenali mana jejak Nabi. Takut tapak orang lain, tapak kaki mana tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita perlu kenali. Baik ikhwati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Irbad Ibn Sariyah. Hadis terkenal. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai al-mahdiyyin ar-rasyidin. Kamu kena ikut dengan sunnahku. Sebelum hadis ini disebutkan bahawa siapa yang hidup selepas saya dipanjangkan umurnya, fasayara ikhtilafan katsira. Maka kamu akan melihat perselisihan yang banyak. Fasayara. Mesti kamu melihat. Jadi tak akan mungkin perselisihan itu kena ada. Memang dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu taala berlaku fitnah perselisihan. Jika begitu, tak perlulah kita tanya-tanya kenapa berlaku perselisihan. Tak payah. Kenapa kita tak bersatu saja? Tak berlaku perselisihan itu, yang penting kita tanyakan macam mana kita nak selamat. Apa yang patut kita buat? Dia akan berlaku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tip kepada kita. Dia kata alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah khulafa' ar-rasyidin, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kepada sunnah itu. Wa abdu 'alaiha bin nawajiz, dan gigilah dengan gigi geraham. Maknanya menunjukkan kiasan kuatnya kita berpegang. Pegang betul-betul. Wa addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hindarilah daripada perkara-perkara baru di dalam agama. Perkara-perkara baru di dalam agama. Bila kita bincang pasal bid'ah ya ikhwah, orang-orang lain yang tak faham duduk perli. Tak payahlah naik kereta, tak payahlah naik motosikal, tak payahlah naik kapal terbang, dan seterusnya. Pergilah jalan kaki macam Nabi. pergilah jalan. Dan seterusnya dia duduk perli benda itu. Yang dimaksudkan di sini ya ikhwah adalah muhdatsatil umur fid din, di dalam agama, di dalam ibadah, ya. Al aslu fil ibadati al hurmah. Pada asalnya ibadah itu adalah haram kecuali datang penghalalan. Ingat ya? Al aslu fil ibadati al hurmah. Asal daripada ibadah, sepanjang dia adalah ibadah, dia adalah haram. Kecuali ada yang menghalalkan, ada dalil Quran ataupun sunnah. Puasa Ramadan haram ya ikhwah, sebelum ada kebenaran daripada Allah. Tidak seorang pun walaupun Nabi untuk berpuasa Ramadan 30 hari sebulan pada bulan Ramadan, sebelum datangnya, sebelum turunnya ayat yang memerintahkan untuk puasa Ramadan, tak boleh. Tak boleh. Salat Jumat, tak boleh salat Jumat, haram kalau sebelum turunnya perintah itu. Jadi segala macam benda-benda yang berkaitan dengan ibadah tak boleh kita buat kecuali ada kebenaran, kecuali ada tunjuk ajar daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan masalah kadang-kadang bercampur baur antara adat dengan ibadah, ustaz, kita tak tahu macam apa ya yang macam dia ibadah, macam dia adat. Ataupun ibadah dah diadatkan. Ah itu yang sehingga kita kadang-kadang ini adat ni. Kalau adat tak apalah, al aslu fil asya'i al ibahah. Asal daripada segala sesuatu selain daripada ibadah adalah boleh, harus. Nak pakai baju warna apa pun boleh, nak makan apa pun boleh, itu adat. Nak nikmati apa-apa pun di dunia ni boleh. Itu asalnya boleh, kecuali yang diharamkan. Sebaliknya kalau ibadah, ibadah pada asalnya diharamkan kecuali yang dibolehkan. Kecuali yang dibolehkan. Tapi yang saya sentuh tadi macam kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya adalah ibadah tetapi diadatkan, diistiadatkan, dibudayakan. Jadi orang confused, ini ibadah ke adat? Ibadah ke adat? Sebenarnya senang nak bezakan. Okey? Lafaz-lafaz yang anta guna tu, yang anta budayakan tu, dia lafaz zikir ke bukan? Kalau zikir ibadah ke bukan? Ibadah. Kalau ibadah jangan main-main. Kalau ibadah jangan main-main. Dah kita sentuh di sini ibadah supaya dia dapat diterima, dia kena sesuai daripada jenisnya yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kadarnya, waktunya, bilangan dia, tempatnya. Itu kena tengok semua tu. Itu jadi syarat ibadah sangat ketat bila dia berkaitan dengan ibadah. Jadi jangan suka-suka hati kata sallallahu, jangan suka itu sallallahu alaihi wasallam dia ibadah ke bukan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ibadah ke bukan? Ibadah. Subhanallah, subhanallah, ibadah ke bukan? Bila dia dibudayakan dengan suatu budaya tertentu, kena hati-hatilah cara penyebutannya, sebab dia kena sesuai dengan tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Itu setakat itu saja. Itu kaedah. Itu kaedah. Baik. Seterusnya yang apa nama dia ni, yang dapat mengekalkan kita dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus, kasratu zikrillah. Memperbanyak zikir Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Uzkurullaha zikran katira. Kaedah ini ataupun ayat ini sangat umum, sangat umum. Masuklah zikir-zikir yang banyak ni, maksudnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir banyak-banyak. Zikir banyak-banyak. Tetapi ingat, zikir banyak-banyak kata Allah Subhanahu wa taala, bila anda pergi mengikatnya dengan bilangan tertentu, itu satu masalah. Siapa yang bagi anda hak untuk mengikatnya dengan satu bilangan tertentu pada hari tertentu? Itu tok syekh, tok guru saya. Tok guru pergi tanya, tak boleh, dia meninggal dah, dia mati. Dia susah kan. Jadi yang menetapkan bab ibadah satu-satunya ataupun dua-duanya hanya Allah dan Rasulullah, tak ada seorang pun. Jadi kalau kita memang niat kita telus, kita sungguh-sungguh, kita nak kata kita sebagai seorang yang beriman, bertakwa, kita nak ikut yang betul, ikutlah kata Allah dan ikut kata Rasulnya. Ikut kata ulama, yes. Ikut kata ulama yang sesuai dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Ikut kata ulama, yes juga boleh. Ikut fatwa ulama, ikut fatwa ulama yang mendasarkan, yang merujukkan fatwanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan yang kata, ah, menurut saya, mengikut pandangan saya, saya rasa, ah, tak. Apa yang kamu rasa? Saya tak rasa pun. Ah, gitu kan? Ah, jadi kena rujuk. Jadi, bila kita kata macam ni, menghindarkan diri kita semuanya ni yang ada dalam majlis ini untuk kita tak asuk ke mana-mana pun, sesiapa pun. Okay? Pada ustaz yang berceramah di depan ni, jangan tak asuk. Sekali dia keluar daripada Quran dan Sunnah, maaf ustaz, tadi ustaz cakap macam ni, mana Quran dan Sunnahnya? Anda diajarkan, digalakkan untuk bertanya. Seperti mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tak segan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada benda yang pelik. Bila ada benda yang pelik, Umar bin Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berwudu. Setiap kali nak solat, satu ketika dia tak wudu. Masuk waktu dia tak wudu, masuk waktu dia wudu, tak wudu, dia masuk waktu tak wudu. Jadi pelik. Komplain lah Umar, itu yang sepatutnya. Benda yang pelik dalam agama, tanyakan pada ustaz tu. Jangan cerita belakang. Saya tak setuju ustaz tu cakap tu. Kenapa? Kalau tak setuju pergi tanya ustaz tu. Selesai masalah, betul? Tanya dia. Kalau dia boleh pertanggungjawabkan, kalau tak tinggalkan ustaz tu untuk apa? Nak pegang kata ustaz tu kalau tak ikut Quran dan Sunnah. Kan cabaran tu. Ha, jadi, Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, hana, kata Umar ustaz, saya melihat kamu melakukan satu perkara yang tak pernah saya nampak sebelum ini. Kata Rasulullah SAW, amdan fa'altuhu, saya sengaja buatnya. Maknanya itu boleh. Bukan wajib setiap kali nak sembahyang kita ambil air, air sembahyang, air wuduk. Bukan wajib. Tetapi bila kita masih lagi dalam keadaan berwuduk, kita boleh, kita boleh teruskan solat. Jadi benda-benda yang pelik, benda-benda yang pelik ditanyakan oleh sahabat, tak segan mereka. Sebab mereka alul haq, mereka nak kebenaran, bukan ta'asub, bukan ta'asub. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana saya sebutkan di sini, mencegah ta'asub, mencegah ta'asub daripada daripada pengikutnya, daripada umatnya. Suatu ketika, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam majlis ilmu mereka, masuk dalam majlis perhimpunan mereka, Nabi datang daripada pintu, kan? Semua nak berdiri. Kata Rasulullah, hasbuk, jangan, jangan, jangan. Sambil marah Rasulullah, menyuruh mereka, memerintahkan mereka untuk duduk kembali. Kata Rasulullah SAW, hampir saja kamu buat seperti mana orang-orang Nasrani buat pada Isa AS. Tetapi katakan kepada saya adalah Rasulullah, Abdullah wa Rasuluhu. Jadi kata para sahabat Nabi SAW, selepas itu kami tak buat lagi, berdiri menyambut Rasulullah SAW ketika masuk. Sebab kami tahu dia tak suka. Kami tahu dia tak suka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak memakan dhab. Tak memakan dhab. Hairan Khalid bin Walid, dia kata, haram huwa ya Rasulullah? Dia haram ke ya Rasulullah? Kalau haram kita tinggal juga. Kan? Kita tinggal juga. Tak. Innahu laysa bi ardi qaumi. Dia bukan di, tak biasa saya makan. Tak ada di tempat kami. Kami tak makan, tak biasa. Jadi bukan disebabkan dia haram saya tinggal. Tetapi disebabkan saya tak biasa, saya tak suka, saya tak lalu makan. Saya lalu makan. Toyib. Jadi demikian ya ikhwati, kaedah-kaedah di dalam memahami sunnah. Jangan yang bukan sunnah kita katakan sunnah. Yeah? Seperti juga kita minum susu kambing. Sebab susu kambing adalah sunnah. Minum susu kambing adalah sunnah. Tulis dalam banner tu, dia jual susu kambing. Betullah Nabi SAW minum susu kambing. Tapi tak pernah Nabi SAW minum susu kambing. Siapa yang susu kambing dapat pahala sekian-sekian? Tak ada. Seperti mana Nabi SAW suka makan labu. Tapi tak adalah Nabi SAW letakkan pahala makan labu. Kalau kita suka juga makan labu disebabkan rindu sangat Rasulullah, kita bayangkan macam mana Rasulullah sampai menjilat-jilat tepi-tepi tu dicari sisa-sisa labu tu, labu kuning tu kan. Dia suka sangat. Jadi kita makan itu disebabkan kita nak sangat macam Rasulullah. Mungkinlah harap-harap kita didapat, mendapatkan pahala dari segi situ, bukan sebabkan labu tu. Bukan sebabkan labu tu. Ya ikhwati billah. Jadi kita kena kena inilah. Ada orang asyik panjangkan rambut. Asyik panjangkan rambut. Sunnah yang aku hati, kata dia. Sunnah. Mana ada sunnah? Memang Rasulullah SAW buat. Memanglah Rasulullah SAW panjang rambut dia. Para sahabat Nabi SAW pun panjang rambut dia. Boleh kata sahabat-sahabat ketika itu panjang rambut dia sebab tak apa tahu, tak pernah, jarang berlaku ada, jarang. Jarang, tak ada pun saya rasa saya jumpa dalam hadis Nabi SAW ada yang tukang potong rambut. Ada tukang potong rambut tak? Dia buka kedai ke apa? Tak ada. Kita ni setiap bulan mesti kat kedai mamak tu, kedai India tu kan. Ada dalam langganan kita. Pergi tempat lain rasa lain. Dia potongan dia berbeza kan. Kita tak suka. Ha. Tiap Jumaat, minggu pertama kita pergi kat situ. Biasalah. Tapi dalam hadis Nabi SAW, ada tak? Dah ada dah tukang pegang kendaraan Nabi. Ada tukang pegang apa ni, bekas wuduk Nabi SAW. Dah ada dah semua tu. Tapi tukang potong rambut. Ada sahabat, saya potongkan rambut setiap bulan Nabi. Tak, potong rambut Nabi SAW masa dia umrah ataupun masa dia haji sahaja. Jadi memang betul, tetapi tak ada galakan. Maknanya sesuai dengan persekitaran dan keadaan setempat lah. Kalau di tempat itu boleh diterima, buatlah, buatlah. Apatah lagi kalau kita boleh mengaturnya. Boleh sempur banyak persediaan. Itu. Dan rambut kepala ataupun kulit kepala kita tak kotor kan. Kita boleh mengaturnya dan kita rasa handsome dengan itu, tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Jadi mampu kita aturkan, kita jaga, tidak mengganggu orang lain, itu bagus. Itu di antara pesan-pesan ana. Kemudian yang kedua, ya ikhwah, kita nak menyampaikan sunnah kepada orang lain, kita kena terapkan pada diri kita. Kita kena berpenampilan baik. Kita kena smart. Baju kita kena bersih, jangan bau. Supaya orang sunnah macam ni. Orang lari. Jubah hantar kotor. Jangan kotor, jangan bau. Pakai minyak wangi seperti Nabi SAW. Nabi ada kotor-kotor pada badan dia. Nabi sama-sama sentiasa bersiwak, ya ikhwah. Bangun tidur, nak tidur, masuk rumah dia bersiwak. Nak solat berapa kali tu? Ikut ke Pengementerian Kesihatan ataupun pelajaran kita di dekat sekolah rendah ini 3 kali je setiap kali makan. Betul tak? Setiap kali habis makan kita berus gigi. Ini ikutkan solat, setiap kali solat dah 5 dah. Belum nak bertemu orang, belum nak masuk rumah, belum dia ketika dia bangun. Subhanallah. Banyak kali Rasulullah SAW menunjukkan kita kebersihan. Rasulullah SAW sangat suka dengan wangian, minyak wangi. Dia sangat suka dengan baju yang walaupun dia tua, walaupun dia borok kan, tetapi dia rapi, dia smart pakaian itu. Bayangkan ya ikhwah, anta nak kata istau wa'tadilu, luruskan saf rapat-rapat, dia pun rapat-rapat. Ada orang tak nak disentuh kaki dia. Betul tak? Dia lari sebab kita nak kononnya kita nak rapat-rapat lah kan. Terasu, kita nak betul-betul kaki tu dengan kaki rapat, bahu dengan bahu rapat. Tapi bayangkan kalau anda seorang sunnah yang nak buat macam tu, badan anda berbau. Orang tak nak lari sebab kan, tapi kalau anda wangi, perpiran bagus, orang dekat-dekat, anda dekat-dekat dia orang senang suka. Ini nak pijak kaki orang, pikir kaki anda kotor, kuku panjang-panjang. Ya Allah, macam mana? Dekat-dekat situ orang rasa sakit sebab tercucuk dengan tak, saya bukan jadikan anu syekh. Anta kena buat sendiri dulu. Kena baik, kena nak panggil orang ke kita, kita kena tunjukkan. Jadi sunnah ni dah di tempat kita dah macam tidak berapa di apa. Jadi kita kena hidan dengan baik, dengan cantik. Macam Ustaz, itu kan lelaki, sama juga rapat-rapat juga. Ya, yeah, ikhwati. Kiranya dia pergi berpengajian lah. Perempuan tidak digalakkan berminyak wangi, kecuali minyak wangi itu setakat dalam badan saja. Ada jenis minyak wangi yang tak keras. Saya tak pandai minyak wangi itu, tapi ada jenis minyak wangi kononnya dia nak, sebab kita pergi pagi balik petang. Bayangkan. Jadi minyak wangi itu hanya nak melawan bau badan. Dia bukan untuk keluar. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Seperti mana di dalam hadis Nabi SAW. Ayu mamra'atin ta'aktorat. Siapapun perempuan yang memakai minyak wangi. Liyajidu rihaha. Untuk supaya orang lain dapatkan baunya. Tengok. Untuk supaya orang lain dapatkan baunya. Maknanya bila dia lalu orang. Orang berpaling semua. Tengok semua. Kan? Sesungguhnya kata Rasulullah SAW. Kadzanat. Tiga kali Rasulullah SAW sebut, dia telah berzina. Bukan zina yang itu yang dimaksud. Tetapi menyebabkan orang lain memandang. Dan zinatul ain an-nazar. Dan zinanya mata adalah memandang. Jadi kita, zina, kata Rasulullah, kan Rasulullah, sekali lagi, Rasulullah, kita jangan boring untuk sebut, connectkan semua benda-benda yang kita buat, yang kita ucap kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, telah ditakdirkan anak cucu Adam ni, keturunan Adam untuk berzina. La mahala. Tidak ada jalan. Mesti semua berzina. Jadi sahabat ini, macam mana ya Rasulullah? Ya. Mesti berzina. Zina zina mata adalah an-nazar. Zinanya tangan adalah memegang. Zinanya kaki adalah berjalan menuju tempat itu. Tempat yang dilarang oleh Allah SWT. Dan seterusnya. Dan lalu... zinanya mata adalah memandang. Jika memandang akan masuk ke dalam pikiran kita dan pikiran kita bermain fayu sadiquhul faraj dan al faraj akan membenarkannya, menyambutnya. Baik. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi bagi perempuan kita kalau nak juga berminyak wangi, sebab saya tahu perempuan pun suka minyak wangi. Semua kita tabiat kita memang suka minyak wangi. Kita memilih minyak wangi yang tidak, orang kata tidak semerbak, tidak wangi, dia wangi tetapi wanginya tu dia tidak menyucuk. Dia dalam, macamlah kita ni tahu tak, kita membasuh kain ni kadang-kadang ada pewangi basuhan kain tu kan, untuk membasuh pencampuran itu yang begitu-begitu. Jadi kadang-kadang orang bila apa ni lalu itu dah jadi biasa. Orang dah tahu ini, oh ini bau apa? Bau sabun. Jadi tidak menarik. Intinya adalah ya ikhwati, jangan menarik perhatian orang ramai. Jika pakaian yang kita pakai ataupun minyak wangi yang kita pakai ataupun apa-apa pun perhiasan yang kita pakai tidak menarik perhatian orang ramai, maka dibolehkan. Termasuk di sini jangan hindarkan memakai pakaian ataupun kasut yang terlalu tinggi yang menyebabkan bila anda berjalan seperti bunyi kuda berjalan, tekotak. Orang akan pandang. Begitu juga dengan apa nama dia ni, gelang-gelang yang terlalu banyak disusun, dia akan menimbulkan bunyi bila setiap kali digerakkan dia bunyi, orang ni kita perlu tahu bila, jadi perempuan ini menyimpan banyak rahasia. Jadi bila diberikan satu kunci rahasia itu supaya orang dengar, orang yang mendengarkan ini dia akan memikirkan banyak tau. Jadi sesuatu yang tersembunyi bila terdengar, orang akan melihat, memandang, dia akan memikirkan lebih daripada apa yang dipandang. Faham maksud saya? Dia akan jauh pikiran dia dari, melebihi daripada apa yang dipandang. Jadi itu saja saya rasa yang saya boleh jelaskan. Baik. Kemudian yang kedua ya ikhwati, kalau tadi cara ataupun amalan-amalan yang dapat mengekalkan diri kita dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidayah, yang sekarang ini adalah amalan-amalan ataupun langkah-langkah yang dapat mencegah kita daripada terjatuh kepada fitnah. Kepada fitnah ataupun terpesong daripada jalan hidayah. Baik. Yang pertama sekali adalah as-sabru ala amrillah. Kita sabar pada apa yang kita alami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min waraikum ayyamus sabr." Pada masa akan datang, kata Rasulullah sallam, ada hari-hari yang kamu mesti sabar. As-sabru fihi, sabar pada hari itu mungkin kita alami sekarang juga, mislu al-qabdi 'ala al-jamr, seperti seolah-olah kita memegang bara api. Sabar dalam mempertahankan kebenaran, sabar di jalan hidayah, di jalan sunnah, seolah-olah kita memegang bara api sebab begitu pedihnya, begitu kerasnya, begitu susahnya, dihimpit, dikejar, dituduh dan sebagainya. Lil amil fihim mithlu ajri 50 rajula. Orang yang dapat kekal beramal dengan amalan-amalan yang ditunjuk oleh Nabi Allah Muhammad SAW ketika itu, pahalanya seperti pahala 50 orang beramal. 50 orang beramal. Hadis sahih. Kata sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, pahala 50 orang beramal dari kalangan mereka, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan. 50 daripada kalangan kamu, daripada kalangan sahabat. Bandingannya. Jadi bukan sahabat. Di antara kita ni, bila kita sabar dalam kebenaran, dalam memegang sunnah Nabi SAW, kita beramal amal apapun, seolah-olah amalan itu dibuat oleh 50 orang sahabat Nabi SAW. Itu perkataan Nabi sendiri. Hadis ini dalam Sahih Abu Dawud. Seterusnya, kita meminta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa? Daripada fitnah. Apa yang nampak dan apa yang tak nampak. Jadi kita kata, a'udzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. A'udzu billahi minal fitnati ma zahara minha wa ma batan. Saya meminta lindung. Kalau Melayunya boleh juga, tak ada masalah, tak ada hal. Saya meminta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah. Apa yang nampak dan apa yang tak nampak. Apa yang zahir dan apa yang tersembunyi. Kita sentiasa meminta lindung daripada Allah SWT. Seperti mana Allah Rasulullah ajarkan kita selepas tasyahud. Betul tak? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Termasuk fitnah yang kita minta lindung daripada Allah. Seterusnya, ya ikhwati, cara supaya kita tidak terpesong, tidak tergelincir ataupun keluar daripada jalan yang lurus, muraqabatullahi azza wa jalla wa hifzihi, sentiasa mengingati Allah dan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Masalah ni. Sebab bila dia nak buat sesuatu, kita dapat hadirkan Allah di hadapan kita, susah nak buat. Susah nak buat benda-benda yang tak elok. Susah nak buat. Bayangkan kalau walaupun tak ada CCTV kan, kalau ada ditulis itu kawasan ini diawasi apa ni? Boleh tak hantar buat apa-apa benda? Baru nak buat, kawasan ini tak ada pun. Tak ada, tapi hantar rasa diawasi. Hantar rasa dilihat, ditonton. Itu baru dunia, Tetapi kalau kita mampu menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap amalan buruk yang mungkin kita akan buat, saya rasa tak akan terbuat insya-Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujaka. Hadis ini dalam Sahih Tirmizi. Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah berkata, ihfazillaha yahfazaka. Satu ayat yang menunjukkan bahawa setiap kali manusia kita ni menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, sejauh mana kita menjaga agama Allah, sejauh itu pula Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita. Kan hadis qudsi, ingat tak yang Allah kata, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengingati saya dalam keadaan berjalan, maka saya akan mengingati dia dalam keadaan berlari. Lagi kita, Dia konsep bola lah. Melantun. Makin kita kuat sepak ke dinding, dia akan melantun lagi kuat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kita bila kita zikir, ingati dia di tempat ramai, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengingati kita di tempat yang lagi ramai daripada itu. Maknanya dia akan sentiasa mengawasi kita, dia mengawal kita, menjaga kita, ya ikhwati. Jangan putus harapan. Jadi kata Rasulullah SAW, ihfazillaha yahfazka. Dia akan menjaga kita dari mana? Daripada badan kita akan dijaga, harta kita akan dijaga, keluarga kita akan dijaga. Tak ada kerisauan pun. Tidak ada kerisauan bagi seseorang yang menghadirkan Allah, sentiasa menghadirkan Allah dan menjaga agamanya. Apapun yang berlaku pada dirinya, sentiasa dia ingat, kata, ini Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat satu apa nama dia ni, seseorang yang ditimpa musibah. Mungkin kita tak ada seorang pun yang tak pernah ditimpa musibah di antara kita ni, kematian ke, aksiden ke dan sebagainya. Tetapi bagi seorang yang mukmin yang betul, duduklah sedikit. Duduk sedikit, duduk, pejam-pejamkan mata, ingat-ingat kembali, antara ni sebenarnya ada seorang hamba yang baik ke yang tidak baik. Anda ni seorang hamba yang tidak taat kepada Allah ataupun bagaimana, kan? Kalau anda rasa salat anda okey, zakat anda cantik, kan? Muamalah, interaksi dengan manusia lain cantik, tak ada orang yang sakit hati pada kita, atau kita tak buat orang lain sakit, orang lain je yang kita yang buat sakit kita, kan? Tapi kita tak jawab pun, tak balas pun, kita ingat-ingat macam tu. Antara kita ni, kita tak cakap dengan orang lain pun, kan? Musibah dah menimpa kita. Musibah dah menimpa kita. Kita duduk ingat, duduk ingat, duduk ingat. Ada tak saya buat sesuatu benda yang buruk? Saya rasa okey je semua, okey je semua. Bila dah rasa okey semua, ihmadillah. Katakan alhamdulillah. Itu satu ujian peringkatan darjat. Kalau perlu saya katakan, anda kehilangan duit, buat duit yang baki tu, yang RM10, yang RM20 yang tak sempat pencuri ambil tu, bawa pergi kedai buat parti dengan keluarga. Bikin ambil roti canai sebab dah 5 orang 6 orang tak cukup RM20 kan. Roti canai ajalah. Kita buat pesta sikit. Cakaplah dengan isteri, ini sebenarnya pesta besar ni. Isteri pun kata, bang kenapa macam ni kan? Kita dah kehilangan, kita dah kecilan. Ini sebenarnya adalah satu tanda syukur. Saya dah ingat-ingat tak ada apa-apa saya buat kepada Allah SWT yang saya rasanya melenceng daripada apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya tak nampak. Jadi saya rasa ini adalah peningkatan. Peningkatan darjat saya di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan demikian. Sebab Allah SWT berkata di dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu la ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah kami akan biarkan manusia berkata saya telah beriman, saya telah bertakwa, sedangkan mereka tidak diuji? Maknanya ujian ini ujian iman ya, wahai istriku, ini ujian iman. Patut tak kita tak bergembira? Patut bergembira. Itulah yang saya maksudkan. Jadi bagi seorang yang beriman, bagi seorang yang bertakwa, dia tak pernah risau. Stres tak ada dalam diri dia. Kamus dia tak ada. Tak jumpa stres ni. Tekanan darah tinggi tak ada. Tak ada. Sebab dia sentiasa relax. Hati pun sedih. Sedih juga. Hati sedih. Hati pun risau. Tetapi tak terus menerus. Dia boleh kawal. Dan dia terus ke atas. Kata, oh ini Allah SWT punya maksud. Punya nak. Dia yang nak. Dia yang berkehendak. Jadi ya ikhwati, di sini ihfazillah yahfazka tajidhu tujaka, bahwa Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita jaga jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tetap buat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Ikhwati, yang seterusnya yang terakhir daripada cara ni, musahabatus salihin minal mu'minin, kita kena cari orang berkawan, bersahabat dengan orang yang soleh. Bersahabat dengan orang baik-baik. Bersahabat, kita memilih. Kita memilih sahabat-sahabat yang boleh mengingatkan kita tentang kebaikan. Bila nampak tengok muka dia, kita teringat dengan benda-benda baik saja. Ada kawan, bila kita tengok benda-benda buruk je teringat. Jangan, kita jangan berkawan dengan itu. Ajak dia kepada kebaikan boleh, berkawan dengan dia tak boleh. Berkawanlah boleh, kita memang wajib memilih kawan, mesti pilihlah kawan-kawan yang sentiasa menyejukkan hati kita dan tak suka iri dengki. Ada kawan bila kita minum kopi, minum teh dengan dia, asyik mengumpat orang je. Ini bahaya. Kata Allah sendiri di dalam Al-Quran kan, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dipermainkan, dipersendakan, maka pindahkanlah tajuk ataupun pindahlah daripada tempat itu. Kalau tidak, maka kamu termasuk daripada golongan mereka. Sebab kamu yang mendengar. Cuba kalau kamu pergi, mana ada dia cerita? Kita kata, okey, tak apa, nak saya ada hal. Dia berhenti bercerita. Tapi kalau kamu dengar, bagi telinga kepada dia, lagilah kalau dia diam, seterusnya apa lagi? Dia lagi cerita. Eh tadi awak kata apa yang seterusnya apa cerita? Dia kata apa lagi balik? Kita dia dah penat bercakap, kita tambahkan lagi. Nyulut lagi hatinya. Baik, jadi kita mencari orang-orang yang soleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Abu Hurairah, "Al-mu'minu mir'atul mu'min." Seorang mukmin adalah cerminan, cermin. Boleh dah jadi cermin bagi mukmin yang lain. Wal mu'min akhul mu'min, dan mukmin adalah sesama sendiri adalah saudara. Yakuffu alaihi bi'atahu wa yahutuhu min waraihi. Ini satu kaedah mencari kawan. Seorang mukmin yang baik, maka dia akan menjaganya. Dia akan menjaganya. Dia akan menjaga muka dia, dia akan menjaga kehormatan dia, menjaga kewibawaan kawan dia. Ya, bukan cerita belakang. Jadi pilih-pilihlah. Kita dalam mencari kawan, berkawan dengan dia 1, 2 hari, 3 hari, kita nampak, alah, kalau berdepan dengan saya, dia okey. Ya? Dia cakap elok, tetapi bila berdepan dengan orang lain ataupun bersama dengan orang lain, saya dapat tahu dia cerita belakang tentang saya. Itu hindarkan. Kurangkan berkawan dengan dia. Tetapi mukmin yang baik yang boleh dijadikan kawan adalah mukmin, seorang kawan yang dapat menjaga diri kita, kewibawaan kita. Begitu juga kita sebaliknya. Wa yahutuhu min waraihi, dan melindungi kita, menjaga rahasia kita, menjaga rahasia kita. Ingat tak Rasulullah SAW berkata, apabila seseorang memanggil kamu di antara orang ramai, kan, di antara orang ramai memanggil kamu, memanggil kamu saja di antara orang ramai dan membisikkan sesuatu dan menceritakan sesuatu, ingat, walaupun dia tak kata itu amanah, itu adalah amanah. Dia tak kata, ini rahasia tau. Tak payah dia nak cakap macam tu. Dia pilih anda daripada sekian ramai orang yang duduk di situ untuk datang lalu menceritakan sesuatu yang tertentu daripada dirinya secara rahasia. Maknanya secara suara yang perlahan. Walaupun dia tak kata, ini rahasia tau. Ini kita pergi situ, kita pergi sana. Tadi cakap apa? Dia cakap macam ni tau. Itu sebab dia suka saya. Sebab saya jaga rahasia dia. Dia pecah rahasia. Okey. Hadis lain daripada Rasulullah SAW, hadis daripada Abu Hurairah juga, "Ar-rajulu 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang bergantung kepada ataupun dia dinilai daripada kawan dia. Bila kawan dia elok, dia berkawan dengan siapa? Tengok. Anak-anak kita macam tu. Anak kita keluar dengan siapa? Tengok dulu anak dia. Kadang-kadang kita cari bapa dia. Bapa dia macam mana? Betul tak? Kita tak tahu sangat anak tu, kita tengok. Dia anak siapa? Dia tengok, nampak imam. Biasalah. Kalau nampak imam, okeylah tu kot. Ada juga pak imam lain, kan? Imam apa? Imam botol ke? Imam kampung? Imam masjid? Itu yang lain tu. Okey, baik. Jadi, kita kena tengok dengan siapa dia. Dia berjalan, dia berkawan. Kita pun begitu. Sebab orang akan menilai kita daripada kawan kita. Kalau anda nak dinilai dengan baik, maka berkawan dengan orang baik. Kita tak boleh kata, alah, saya tak kisah. Yang penting diri saya. Itu kan kawan, takkan kita nak? Tak boleh, ya ikhwan. Semua orang nak dinilai dengan baik. Bohong, tipu. Tipu kalau ada orang kata nak dinilai dengan tidak baik. Semua orang suka dinilai baik. Itu fitrah manusia. Semua orang nak dipuji, betul tak? Berbunga hati kalau ada yang puji kita. Jangan sayang. Dia suka. Dia suka bila dipuji. Itu memang fitrah, ya ikhwah. Itu tidak boleh dihalang. Itu fitrah manusia. Cuma di sini Rasulullah SAW tidak menggalakkan pujian yang tidak layak. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Usyuturab ala wajhin maddahin." Lemparkan, campakkan pasir di muka orang yang suka memuji. Maknanya orang yang suka memuji-memuji bukan yang layak, yang patut. Dia kadang-kadang terlalu mengangkat kita sehingga kita sendiri rasa tak suka. Orang itu terlalu memuji, berlebih-lebihan. Kita dapat rasa tau. Ini terlalu memuji-muji. Berlebih-lebihan dia memuji kita, mengangkat kita. Entah ada apa maksud dia di balik itu. Dia adalah. Tapi kita sendiri rasa tak suka. Ada orang lain memuji kita, kita suka. Betul tak? Kita suka dan kita tahu dia ikhlas. Dia ikhlas memuji. Dia tak ada. Dia ada tanda pendam sesuatu. Dia tidak ada menyimpan sesuatu di sebalik itu. Kita tahu. Jadi itu yang dibolehkan. Dan Rasulullah SAW memuji sahabat-sahabatnya. Baik, ya kuatir. Ada soalan setakat ini? Sekarang pukul 10:30. Ya, untuk indah fitnah tadi kan, ada tak hadis yang macam baca menghafal 10 ayat surah kafir itu menghindar daripada fitnah juga? Ada kan hadis? Wallahi la adri ya fi ma sihhatu hadha al hadis. 10 ayat terawal. Ya. Itu ada yang ada jatuh. Ya. Ada yang itu ada. 10 terawal. Baik. Seterusnya ikhwah, ada sedikit masa lagi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berapa? 25. Ada 10 minit lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah kamu bagi nikmat kepada ke atas mereka. Siapa mereka yang telah dibagi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang tersebut dalam surah An-Nisa, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa." An-Nisa 69. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus yang telah kamu berikan petunjuk, yaitu yang telah kamu berikan kepada mereka-mereka yang telah kamu bagi nikmat ke atas mereka, yaitu siapa yang telah dibagi nikmat oleh Allah SWT? Para nabi, golongan siddiqin, golongan syuhada, para syahid, wassalihin, dan orang-orang yang salih, orang yang salih. Kita minta kepada Allah SWT kita dimasukkan di antara golongan-golongan tersebut. Golongan para nabi, boleh tak? Boleh je, tapi bukan jadikan nabi. Maknanya dalam peringkat dan apa ni, kedudukan nabi di syurga. Boleh tak boleh? Tak mustahil. Tak mustahil. Sebab apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di dunia ini kita boleh kunjung pada nabi, jumpa bila-bila masa kita boleh jumpa nabi, kan? Boleh ajak tidur, boleh ajak makan, sama-sama dengan nabi. Tapi bila kita dah meninggal nanti, Nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'lal 'illiyyin, di tempat yang begitu indah dan begitu tinggi, kami dibawa," kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Bagaimana ya Rasulullah? Saya nak sama-sama dengan nabi." Tengok cerdik dia. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal anta tuhibbuni? Adakah kamu menyintai saya, menyukai saya?" Kata "Betul, saya menyintai nabi, saya suka pada nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah sallallahu mengeluarkan satu kaedah secara umum, "Al mar'u man ma'a man ahabb." Seseorang akan ditempatkan bersama dengan orang yang dia suka. Jadi hati-hati menjaga hati anda tu. Jangan berikan cinta anda kepada sesiapa yang tak layak. Sebab anda akan ditempatkan sama dengan dia. Jangan bila tengok TV tu suka-suka anda bertepuk tangan. Itu suka ke tak suka? Hati-hati. Jadi rasa suka tu kena jaga. Suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Suka kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, suka kepada mereka-mereka yang di jalan yang lurus, supaya kita dibangkitkan bersama dengan mereka. Berikan rasa cinta anda, suka anda kepada mereka. Rasa tidak suka ini berikan kepada orang-orang yang maksiat. Rasa tidak suka kita, rasa kita nak benci mereka, benci amalan mereka. Tak mesti kita zahirkan, tak mesti. Ada kalanya kita boleh zahirkan bila itu bermanfaat kepada orang-orang ahli maksiat ni. Tetapi ahli-ahli maksiat yang biasa berbuat maksiat ni, ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, okay? Kalau kita bermasam muka kepada mereka dan mereka boleh terima itu dan mereka merasa terpukul, dan dia mungkin akan bertanya kepada kita kenapa, ya, sebenarnya dia merasa sakit, dan kita boleh ambil kesempatan itu untuk mengajak mereka, itu bagus, boleh. Tetapi kalau kita buat benda yang sama, bermasam muka dan tak bercakap dengan dia, tinggalkan dia, dia semakin menjadi-jadi. "Alah, kamu tak nak orang lain ada." Kita dalam masa yang seperti itu, dalam keadaan yang seperti itu, kita tidak boleh. Kita ambil tangan dia, kita ajak dia. Okay? Walaupun hati kita tak suka, walaupun hati kita benci, tetapi kita dekati dia. Dengan cara itu mungkin dia boleh tertarik kepada jalan yang kita ada. Okay, baik. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kamu murkai. mereka adalah al-maghdubi alaihim adalah golongan Yahud. Dan juga mereka-mereka yang tahu kebenaran, tahu al-haq, tapi tidak membuatnya. Jadi termasuk golongan Yahud, termasuk golongan al-maghdubi alaihim. Jadi al-maghdubi alaihim secara tafsiran Rasulullah SAW adalah al-Yahud. Dan orang-orang yang bersifat Yahudi daripada orang-orang Muslimin. Tahu kebenaran tapi tidak buat. Tahu kebenaran tapi dia mempertahankan kesalahan. Demi pangkat jawatan. Okay? Dia tahu kebenaran itu tetapi dia sembunyikan. Itu sama dengan orang Yahudi. Dia adalah al-maghdub alaihim. Dia akan didoakan sentiasa oleh orang Muslimin yang solat. Al-maghdub alaihim, al-maghdub alaihim, al-maghdub alaihim. Tiap-tiap kali orang Muslimin solat, orang yang menjemunyikan kebenaran, yeah? Orang yang mempermainkan kebenaran, yeah? Disebabkan nak mempertahankan jawatan dan pangkat, maka dia akan sentiasa didoakan, dilaknat oleh orang Muslimin setiap kali solat al-maghdubi alaihim. Taib, sekarang kenapa Yahud dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 13 mengatakan, "Fabimana qadhihim mitsaqahum?" Sebab mereka sentiasa merosakkan janji mereka ataupun mereka sentiasa mengingkari, memungkiri janji mereka dan perjanjian mereka. Fabimana qadhihim mitsaqahum? La'annahum. Oleh sebab itu kami melaknat mereka. Waja'alna qulubahum qasiyah. Dan menjadikan hati mereka itu jadi membeku, membatu, tidak menerima hidayah. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Dan dosa yang kedua atau kesilapan yang kedua sehingga Allah SWT marah murka dengan mereka, mereka mengubah kitab-kitab mereka. Dan yang ketiga yang menyebabkan mereka dimurkai oleh Allah, perkataan mereka, yadullahi maglulah. Tangan Allah Subhanahu wa taala terkunci, terantai. Tangan Allah dirantai. Mereka kata macam tu, dirakam dan takkan Allah bohong, tipu. Allah sendiri kata dalam Al-Quran, Yahudi, golongan Yahudi ini berkata, tangan Allah dirantai, maknanya tidak suka memberi. Allah Subhanahu wa taala kedekut. Subhanallah. Gullat aydihim walu'inu bima qalu. Bahkan tangan mereka lah yang akan diikat. Walu'inu bima qalu. Dan akan dilaknat disebabkan apa yang mereka katakan. Dan yang seterusnya menyebabkan mereka dimurkai adalah al-Yahud Uzairun ibnullah. Mereka mengatakan Uzair adalah anak Allah. Okey, itu di antaranya. Kemudian Allah berfirman, waladdallin. Dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Mereka orang sesat siapa? An-Nasara, orang-orang Kristian. Kenapa orang-orang Kristian dikatakan sesat? Sebab mereka beramal tanpa ilmu. Kalau yang pertama tadi, berilmu tetapi tidak beramal. Jadi apa inti pati daripada ihdinas siratal mustaqim? Seolah-olah kita meminta kepada Allah SWT berilmu dan beramal. Okey? Itu intinya. Jangan kita macam Yahudi, berilmu tetapi tidak beramal. Jangan kita macam orang Nasara, beramal tetapi tidak tanpa ilmu. Dia sesat. Jadi amalan tanpa ilmu, dia sesatlah. Dia beramal, amal-amal yang banyak tetapi tak ada ilmu. Dia akan sesat. Dia akan sesat, ya ikhwan. Tayyib. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam alaihim, firman Allah SWT alaihim, ada dua bacaan. Di baris bawah alaihim, baris depan alaihum, ada dua bacaan. Kedua-dua bacaan adalah betul, tetapi ada beberapa peringatan, ya ikhwan. Kalau di antara anda yang mendalami ilmu qiraat, kira hebatlah, fakar, boleh baca 7 qiraat di dalam Al-Quran, jangan suka-suka nak tampil depan orang ramai. Okay? Maliki yaumiddin alaihimu waladdallin, kan, panjangkan dengan bacaan-bacaan qiraat yang lain, disebabkan mungkin ada beberapa fitnah yang akan timbul. Okey. Sebab yang pertama, pandangan apa ni, pertimbangan yang pertama, orang awam ni yang mereka ni Al-Quran begitu begitu tingginya di hati mereka. Eh, sampaikan kalau jatuh ya ikhwah dicium sampai 3 kali, betul tak? Mungkin kalau kita kata kena junjung ya, kena junjung dan bertawab di rumah ni mungkin dia orang buat. Okey. Kenapa ahlu sunnah ni yang katanya ahlu sunnah ini dikatakan banyak kurang ajar? Banyak orang cakap macam tu. Sebab ada beberapa tempat, saya teringat sendiri di tempat saya, tersepak songkok ni. Orang tua saya kata kena cium 3 kali. Songkok itu kepala pakai sembahyang. Walhal kita tidak diajarkan begitu sangat, betul tak? Jadi bila kita tak buat, dia kata kurang ajar. Betul tak? Di Mesir ada lagi satu kebiasaan. Roti tu, roti tamis tu, tamis yang besar, tapi dekat Mesir dia namakan aish. Yang aish tu kan kalau dia orang beli 3, kalau dia orang ni, orang Mesir ni, bila nampak ada orang campakkan roti ni, dia kata ya Allah, ini tak boleh ni, ini rezeki Allah SWT, kenapa kamu campak? Dicium roti itu tau. Tak, dari segi anu memang dia orang menghormat, menghormat makanan, maknanya jangan dibuang-buang, jangan membazir. Tapi tengok itu satu, saya rasa disebabkan satu akidah yang apa ni, pemahaman dan keyakinan yang lain yang lari. Tahu. Sebab apa? Bila dia orang beli ish ni, beli makanan roti ni 3. Bila dia terpaksa duduk tepi jalan nak sarapan, 2 tu dipegang, 1 lagi di bagi tempat duduk. Alas. Dia makanlah, bila habis dia ambil yang satu itu dia makan. Saya nampak, saya 10 tahun, saya bukan cerita apa. Saya nampak sendiri benda itu. Jadi apa masalah campak tu dengan duduk tu di bawah tu, yang mana yang lebih menghinakan? Jadi kadang-kadang tak logik benda itu. Benda itu tak logik. Jadi penghargaan kita kepada Quran, maknanya kita baca, kita amal. Terjatuh, mana ada orang sengaja nak jatuhkan Quran? Adakah dengan menciumnya itu kira dah kamu menghargai Quran? Tak, bukan itu. Terjatuh tak sengaja, tak apalah, ambillah, letakkan di tempat yang sepatutnya. Betul sangat dicium-cium itu satu menunjukkan penghargaan, tapi Nabi tak pernah kata ataupun siapa kata cium-cium itu merupakan, tak, saya nak katakan penghargaan yang sebenarnya pada Al-Quran adalah baca, sentiasa baca dan amalkan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran tersebut. Kita bukannya sengaja nak jatuhkan atau sepak Al-Quran itu, tak ada kesengajaan langsung. Bila tersepak, ambil cepat letakkan ini, tak sengaja. Kita tak sengaja. Tapi amalan yang itu kita tak pernah ditunjukkan. Tapi entah, jangan cium. Tengah orang cium, kita jangan cium. Kamu akan kena nanti, kena pukul. Ini kan. Belum lagi kalau anda ternampak orang kamu tengah bakar Quran. Padahal sebenarnya sengaja supaya tak terpijak kan, kita pergi bakar kan, supaya tak kamu bakar Quran ni, macam orang-orang apa ni dekat Afghanistan tu. Okay, lain. Okay, ikhwati. Jadi yang pertama, orang awam ni yang penghargaan dia kepada Al-Quran yang begitu tinggi, bila melihat dan mendengarkan kita, kadang-kadang kita baca macam ni, kadang-kadang kita baca macam lain, dia jadi bimbang, jadi ragu. Yang mana satu ni? Jadi pelik. Dia orang tak dengar, tak pernah tahu, tak didedahkan dengan ilmu ini, ilmu qiraat. Jadi tak payah nak timbulkan masalah itu. Ikutlah seperti apa yang dibaca ataupun di dalam Al-Quran Mushaf Utsmani yang ada tertulis kat situ. Kalau dia panjang, panjanglah. Kalau dia tak ada sukun, tak ada dhammah, jangan bagi dhammah, walaupun qiraat itu betul. Yang kedua, boleh jadi orang yang membaca orang awam kata dia tak tahu, tak pandai baca. Padahal dia sebenarnya seorang alim qiraat. Disebabkan dia sengaja baca macam tu, dia tak boleh, dia tak payah dia baca macam tu. Kemudian yang ketiga, orang awam ni yang tidak belajar ilmu qiraat, bila dah tahu seorang ni, dia balik Mesir dan dia belajar qiraat, bila dia syekh ni baca macam tu, dia pun nak ikut orang awam ni, padahal dia tak ada ilmu tentang itu. Dia kerap dengar syekh ni baca dalam surah Al-Fatihah dengan cara tertentu, dia pun nak ikut. Bila dia imam, syekh mengambil kesempatan syekh itu tak ada, dia pun naik atas, dia kata maliki yaumiddin. Ketika walhal ketika dia ditanya apa sebab entah macam-macam tu, dia tak tahu, dia tak boleh jawab dan sebagainya. Dan itu ringan kalau dalam surah Al-Fatihah, dalam surah-surah yang lain, mungkin dia mengqallid, dia mengikut daripada bacaan syekh yang dia dengar dengan tak ada ilmu, tanpa ilmu. Itu pun kita hindarkan berlaku. Jadi itulah beberapa peringatan bagi anda yang ada sedikit ilmu tentang qiraat, supaya anda tidak perlu menzahirkannya di hadapan ramai, kecuali di hadapan pelajar-pelajar anda sendiri yang mempelajari perkara tersebut ataupun ilmu qiraat. Saya rasa demikian insyaAllah tafsir surah Al-Fatihah secara sederhana, secara singkat. InsyaAllah pada seterusnya saya akan maklumkan, kita akan start daripada surah Al-Baqarah ataupun dalam surah An-Nas insyaAllah. Juz 30. Hantar nak macam tu. Terpulang. Okey, baik. Okey, kalau begitu juz amma kita insyaAllah kita pada minggu akan datang, sama ada surah An-Nas ataupun dari amma yang tersarun, kita akan maklumkan nanti insyaAllah. Subhanakallah bihamdika sunan tastaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.